Tidak terduga waktu ini kan tiba. Jelas diminda gambaran yang pertama. Cukup semua tutur dan caramu, kau panah hatiku. Tangis dan tawa semuanya bersama. Bagai udara ku perlukan sentiasa. Ku putus kata hidup tanpa kamu bukan yang ku mahu. Sedia ku terima dirimu seadanya. Setia menjagamu untuk selamanya. Tetap satu semula. Ku putus kata hidup tanpa kamu bukan yang ku mahu. Sedia ku terima dirimu seadanya. Setia menjagamu untuk selamanya. Sedia ku diduga. Sediakan semua, kau takkan hilang arah.